Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada kitab Thaharah. Telah kita baca matan wa ammas salatu fala syurutun tataqaddam 'alaiha sampai matan faman lam yatathahhar min al-hadath al-akbar wal asghar wal najasati fala salata lahu. Masuk dari pembahasan bahwa sholat memiliki syarat-syarat yang mendahulunya menentukan sahnya, yaitu at-taharah, bersuci. Telah kita pelajari makna bersuci menurut tinjauan bahasa dan menurut tinjauan syariat, kemudian pembagian kesucian fisik ya, menjadi dua, yaitu kesucian dari hadas dan kesucian dari najis. Kemudian kesucian dari hadas terbagi menjadi dua, kesucian dari hadas besar dan hadas kecil. Dan dalil yang menunjukkan bahwa bersuci dari hadas merupakan syarat yang menentukan sahnya sholat, hadis yang disebutkan dimatan oleh Sa'di rahimahullah, la tuqbalu sholatun bighairi tuhur, sholat tidak akan diterima tanpa bersuci dari hadas. Dan itu hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Adapun hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, La tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawadda. Salat seseorang tidak diterima, yakni salat seseorang yang berhadath tidak akan diterima hingga dia berwudu. Dan pada riwayat Al-Bukhari ada tambahan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang hadas, dan Abu Hurairah menjawab, memberi contoh, fusa'un au durad, kentut tanpa bunyi atau kentut berbunyi. Ya, ini salah satu contoh. Telah kita pelajari pula makna hadas kecil. Wa hadas kecil artinya sesuatu yang, suatu keadaan yang terjadi pada diri seseorang yang menghalanginya untuk melaksanakan ibadah sholat dan semisalnya. Ini asal makna kata hadat. Dan terkadang pula kata hadat digunakan untuk penyebab hadat itu sendiri. Jadi kata hadat ya, penggunaannya untuk makna hadat yang telah kita dengar, yaitu keadaan yang terjadi pada diri seseorang, keadaan yang menimpa diri seseorang yang menghalangi dia melaksanakan ibadah sholat dan semisalnya, keadaan tubuh berhadas. Nah, digunakan pula untuk faktor penyebab hadas. Buang air besar, buang air kecil disebut hadas, maksudnya faktor yang menyebabkan tubuh mengalami keadaan yang disebut hadas. Nah, dan ini yang disebutkan, yang dimaksud oleh Rasul alaihi wasallam pada hadis Abu Hurairah tadi, muttafaq alaih, la yakbalullahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang dari kalian jika dia berhadath hingga dia berwudu. Jika dia berhadath maksudnya, jika dia buang air besar, buang air kecil, buang angin, atau hadath yang lainnya. Nah, melakukan faktor yang menyebabkan tubuhnya berhadath. Tayyib. Telah diterangkan pula makna syarat, artinya sholat tidak sah tanpa bersuci dari hadath besar dan hadath kecil, baik ya, baik secara sengaja maupun dalam keadaan tidak tahu, jahil hukum, atau dia dalam keadaan lupa, tidak dimaafkan. Nah, selanjutnya bersuci. Yang kedua adalah bersuci dari najis. Apakah bersuci dari najis juga sudah kita bahas? Hah, ada yang ingat? Bersuci dari najis sudah kita tuntaskan? Sampai di mana pembahasannya? Ya, ada yang ingat? Bersuci dari najis. Apa juga sudah dibahas tuntas? Hah? Terakhir apa? Itu tadi terakhir, bersuci dari hadas tadi. Nah, baik. Itu tadi pengulangan atau murojaah singkat, ya, untuk mengingat kembali, membuka kembali memori kita yang telah lalu tentang toharo, bersuci dari hadas. Nah, dalilnya jelas. Menunjukkan itu syarat. Nah, bagaimana dengan bersuci dari najis? As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Faman lam yatatahhar min al-hadathil akbar wal asghar wal najasati fala salatalah." Barang siapa tidak bersuci dari hadath besar dan kecil dan tidak bersuci dari najis, maka salatnya tidak sah. Artinya bersuci dari najis juga syarat. Nah, ini maksud As-Sa'di rahimahullah. Kita akan bahas. Tayyib, bersuci dari najis meliputi bersuci dari najis yang mengenai tubuh, atau najis yang mengenai pakaian, atau najis yang ada di tempat sholat. Najis yang ada di tubuh jelas, menempel di tubuh atau menempel di pakaian, ya, menempel di tempat sholat, dalam arti ketika seseorang sholat di tempat sholat itu, di tempat sholat itu ada najis. Jika seseorang sholat di tempat sholat itu, dia bersentuhan dengan najis yang ada di tempat sholat itu. Nah, ini maksudnya. Lain halnya jika dia sholat, ya, di tempat itu, namun dia tidak menyentuh najis tersebut, dia menghindarinya sehingga najis itu tidak tersentuh oleh tubuhnya atau pakaiannya, itu tidak masalah. Sebagaimana halnya jika najis itu ditutup kain atau tikar, ya, kemudian sholat di atas kain atau tikar itu dan najisnya sudah tertutup di bawah dan tidak tersentuh oleh dia atau pakainya, tidak masalah. Itu maksud najis yang ada di tempat sholat. Bisa difahami ini? Nah, antum misalkan sholat di sini, ada najis di situ, tapi ketika antum sholat, ya, berdiri tidak menyentuh najis itu. Ketika ruku, sujud, duduk, antum tidak menyentuh najis itu, enggak masalah. Antum tidak menyentuhnya dan pakaian juga tidak menyentuhnya, enggak masalah. Nah, yang jadi masalah jika sholat di tempat yang ada najis dan bersentuhan dengan najis itu. Nah, baik. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban bersuci dari najis. Pertama, seluruh hadis-hadis yang mewajibkan istinja dan mewajibkan istijmar untuk membersihkan najis yang keluar melalui kubul. Kubul, lubang kemaluan depan, dan dubur, lubang kemaluan belakang. Istinja, istilah istinja dan istijmar, pembahasan istinja dan istijmar nanti akan datang pembahasan khusus pada pembahasan pada bab izalatul najasah. An-najisat dan izalat an-najasat. Nah, pada pembahasan najis, benda-benda najis dan pembersihan benda-benda najis. Tayyib. Istinja artinya cebok dengan air. Istijmar artinya cebok dengan batu atau semisalnya. Istinja cebok dengan air, istijmar cebok dengan batu atau semisalnya. Nah, istinja dan istijmar tujuannya untuk membersihkan najis yang keluar melalui kubul atau dubur. Nah, usai buang air kecil atau buang air besar. Baik. Jadi ini menunjukkan wajibnya membersihkan najis dari tubuh. Nah, karena istijmar dan istinja fungsinya untuk membersihkan tempat keluarnya najis, bagian kubul dan dubur, tempat keluarnya najis dibersihkan dengan istijmar, dengan istinja dan istijmar. Ini dalil, ya, kewajiban membersihkan tubuh dari najis. Dan hadis-hadis tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dalil yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang dua penghuni kubur yang disiksa dalam kuburnya. Asyahid min al-hadith, yang diinginkan dari hadith, syahid, dalil yang diinginkan terkait pembahasan kita, salah satu dari kedua mayat yang terkubur itu disiksa dalam kuburnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min bawlihi. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastanzihu min baulihi, maka adalah dia punya kebiasaan, la yastanzihu min baulihi, tidak memperhatikan kesucian dirinya dari air kencingnya, tidak peduli terkena air kencing dan tidak membersihkan air kencing yang mengenainya. Dengan sebab itu dia diadab, disiksa dalam kubur. Hadith Ibn Abbas muttafaq alaih. Jika dia disiksa dalam kubur gara-gara itu, berarti dia melakukan sesuatu yang haram, yang menjadi penyebab dia disiksa dalam kubur, meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu kewajiban membersihkan diri, mensucikan diri dari air kencing yang merupakan najis. Baik. Berarti merupakan dalil kewajiban mensucikan diri dari najis. Dalil yang ketiga, hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Hadith Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dan Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim menyatakan hadith tersebut sahih ala syarti Muslim. Hadith itu sahih menurut syarat Muslim. Maksudnya Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim, beliau bermaksud ingin menyempurnakan sahih Al-Bukhari dan Muslim. Karena menurut beliau, di sana banyak hadith-hadith yang sahih memenuhi persyaratan-persyaratan Al-Bukhari untuk dimasukkan dalam sahihnya, memenuhi persyaratan-persyaratan Muslim untuk dimasukkan dalam sahihnya, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak masukkan dalam kitabnya. Maka dia ingin menyusulkan hadis-hadis itu, menambahkan, disebut Al-Mustadrak. Nah, salah satunya menurut beliau hadis ini memenuhi syaratnya Muslim, harusnya dimasukkan dalam sahih Muslim. Tapi Al-Imam Muslim tidak menyebutkannya. Maka beliau mengatakan sahih menurut syarat Muslim. Di antara yang meneliti kitab Al-Mustadrak, karena kitab Al-Mustadrak memiliki banyak kelemahan, ya, ada yang benar dan banyak yang keliru, butuh diteliti ulang. Nah, banyak awham, banyak waham-wahamnya Imam Hakim, imam ahli hadith, namun memiliki banyak waham, kekeliruan dalam Al-Mustadrak. Nah, diteliti ulang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi yang di zaman ini, ya, di abad ini, Syekhuna Mukbir rahimahullah juga meneliti ulang apa yang telah diteliti oleh Adz-Dzahabi terhadap Al-Hakim. Tatabbu'at. Tayyib, yakni menusuri awham Al-Hakim. Oleh karena itu sering kita mendapati hukum Al-Hakim terhadap hadis dalam Al-Mustadrak disertai keterangan, dinukil keterangan Adz-Dzahabi setelahnya. Nah, di sini misalkan Adz-Dzahabi setuju, Adz-Dzahabi menyetujui hukum Al-Hakim tadi bahwa hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Tapi Al-Imam Muslim tidak masukkan dalam sahihnya. Adz-Dzahabi setuju. Dua imam ahli hadis abad ini juga menyetujui, yaitu Al-Imam Al-Albani dan muridnya, yaitu Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i, juga setuju bahwa memang itu sahih menurut syarat Muslim. Nah, berarti hadis ini hujjah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini sangat menentukan pembahasan bersuci dari najis terkait dengan hukumnya, apakah syarat penentu sahnya sholat atau tingkatannya hanya wajib. Hadith Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam sholat bersama dengan sahabatnya. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dengan sahabatnya, yakni mengimami sahabat radhiyallahu anhum, id tiba-tiba khala'ana alaihi, Nabi alaihi salatu wassalam mencopot kedua sandalnya. Bagaimana cara Nabi alaihi salatu wassalam mencopot kedua sandalnya dalam keadaan sholat? Jangan disangka bahwa Nabi merunduk Jangan disangka bahwa Nabi merunduk, membungkuk sampai pada tingkatan seperti rukuk. Karena itu maknanya meninggalkan rukun berdiri. Sementara ulama mengatakan rukun qiyam dalam sholat, rukun qiyam berdiri dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan sampai tiba gerakan beralih ke rukuk. Oleh karena itu, hati-hati sebagian orang yang tidak mengerti fikih ini, ya, dia misalkan berdiri sholat, ya, sedang baca Al-Fatihah atau mungkin sedang baca surat setelahnya, kakinya gatal, dia merunduk, membungkuk, dia garuk. Nah, itu membatalkan sholat karena meninggalkan rukun qiyam. Adapun jika merunduk sedikit, ya, karena ada satu hal, namun tidak sampai pada tingkatan mendekati ruku, enggak masalah. Baik, jadi Nabi melepasnya. Nah, fawadu'ahuma an yasari. Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan kedua sandal itu di samping kirinya. Nah, di samping kirinya. Tayyib. Falamma ra'a dhalika al-qaumu al-qauni 'alahum. Ketika kaum yang hadir, yakni para sahabat yang berjamaah bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal, mereka juga ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Tayyib, berarti ceritanya Nabi Alaihissalam bersama para sahabat radhiyallahu anhum sholat di Masjid Nabawi dalam keadaan pakai sandal. Dalam keadaan pakai sandal. Nah, dan ini ya hal yang mustahab dilakukan apabila seseorang memang memakai sandal, ya, kemudian sandalnya bersih dari najis, bisa dikenakan dalam sholat, maka sebaiknya dia pakai sholat di masjid atau di rumah. Tetapi sebagai catatan, masjid Nabi alaihi salatu wassalam lantainya tanah, ya, bukan tehel, keramik atau ada karpet, tikar seperti masjid-masjid sekarang, lantainya tanah. Oleh karena itu ada khilaf diantara ulama apakah praktek sholat memakai sandal sunnah itu berlaku untuk masjid yang lantainya bukan tanah. Ada yang mengatakan tidak berlaku, ada yang mengatakan berlaku. Diantara yang mengatakan tetap berlaku, Syekhuna Mukbir rahimahullah, masjid beliau Darul Hadith Dammaj di Sa'dah di Yaman, tulab sholat pakai sandal dan ada karpet. Nah, namun, ya, hal ini bagi kita tidak memungkinkan untuk kita terapkan di masjid-masjid kita. Kenapa? Karena akan menimbulkan salah faham masyarakat di sekitar kita, bisa menimbulkan fitnah terhadap dakwah kita dan membuat mereka menjauh dari dakwah kita karena belum bisa memahami dengan baik masalah ini. Nah, mereka sudah melihat kita asing, ya, dalam hal-hal yang wajib, ya, kita tidak mungkin tawar-menawar, ya, sunnah Nabi SAW yang sifatnya wajib. Dan itu sudah membuat mereka melihat kita aneh dan asing di tengah-tengah mereka. Namun untuk hal-hal yang itu sifatnya mustahab, afdal jika dikerjakan, jika ditinggalkan tidak mengapa. Jika ada faktor maslahat, ya, mencegah fitnah terhadap dakwah yang bisa timbul, maka tidak masalah, tidak diamalkan. Nah, tetapi memungkinkan untuk kita amalkan selain di masjid. masing-masing kita bisa sholat pakai sandal di rumahnya. Nah, dengan syarat apa? Bersih dari najis. Qadarullah, Allah takdirkan Nabi AS pada hadis ini di telapak sandalnya ada najis, Nabi tidak tahu. Sedang sholat, Nabi AS menanggalkan. Ya. Para sahabat melihat Nabi AS menanggalkan sandalnya, mereka juga mencopot sandalnya. Padahal para sahabat tidak faham apa sebabnya Rasul AS mencopot sandalnya. Tetapi para sahabat mereka senantiasa berupaya, berusaha mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam apa yang dilakukannya, meskipun tidak faham maknanya. Meskipun tidak faham maknanya. Tidak faham illatnya, faktornya. Seperti ini. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah, ketika Rasulullah SAW telah menyelesaikan salatnya, qal, Nabi bertanya kepada sahabatnya setelah selesai salat ini. Nabi bertanya, alaihi salatu wassalam, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum? Apa yang membuat kalian menanggalkan sandal-sandal kalian? Qalu, sahabat menjawab, ra'ainak, kami melihatmu, alqaitana 'alaik, engkau melepas kedua sandalmu, fa'alqayna ni'alana, maka kami pun ikut melepas sandal-sandal kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah SAW kepada sahabat, mengabarkan, inna Jibrila alaihi salam atani fa akhbarani anna fihi ma qadara. Inna Jibril, sesungguhnya Jibril, kata Rasul SAW, atani, datang kepadaku, fa akhbarani, kemudian mengabarkan kepadaku, anna fihi ma qadaran, bahwa pada telapak kedua sandalku ada najis. Ketika datang berita itu, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa di telapak sandalnya ada najis, langsung tanpa ditunda Rasulullah SAW mencopot sandalnya. Ini dalil tidak boleh sholat dalam keadaan di sesuatu yang dikenakan di tubuh, pakaian atau sandal yang dipakai, ya, ada najis. Nah, ada najis. Tayyib. Berarti wajib membersihkan diri, pakaian, ya, dan tempat sholat dari najis. Yang kedua, ini menunjukkan bolehnya melakukan gerakan ringan dalam sholat. Gerakan ringan, ya, gerakan sedikit, bukan gerakan yang banyak, yang panjang berturut-turut, yang jika orang melihat, oh, bukan sholat orang ini, tapi sedang melakukan sesuatu yang dia lakukan, yang dilihat itu, karena berturut-turut banyak panjang. Nah, ada pun sedikit ringan, mencopot sandal tidak masalah, bergerak sedikit. Nah, dan yang terkait dengan pembahasan kita, ya, perhatikan, apakah Nabi alaihi salatu wassalam membatalkan sholatnya untuk melepaskan sandalnya kemudian mengulangi dari awal? Apa yang kalian fahami dari hadis? Yang terfahami dari hadis, Nabi alaihi salatu wassalam meneruskan sholat sambil melepas sandalnya tanpa membatalkan. Terus lanjut, namun menyingkirkan dari dirinya sandal tersebut yang ada najisnya. Ini berarti dimaafkan najis yang ada apabila dalam keadaan tidak tahu, tidak sadar. Bisa difahami? Karena Nabi SAW sudah memulai sholat, sudah berlangsung sholatnya dalam keadaan mengenakan sandal yang bernajis, tetapi Nabi SAW tidak tahu bahwa ada najis. Ketika datang Jibril menginformasikan najis itu, segera dilepas, tetapi sholat tidak dibatalkan. Ini menunjukkan dimaafkan apabila ada udzur. Dan ini bukan syarat. Karena syarat sahnya sholat artinya tidak dimaafkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, karena tidak tahu hukum, tidak tahu keadaan, atau karena lupa. Ya. Yang jelas, jika syarat itu tidak terpenuhi, ada udzur atau tidak ada udzur, batal. Itu syarat. Adapun ini dimaafkan ketika ada udzur, berarti bukan syarat, tetapi hukumnya wajib. Ya, artinya dimaafkan jika ada udzur, jika tidak tahu atau lupa. Tayyib. Kemudian Nabi SAW menyempurnakan hadisnya, mengajarkan kepada sahabat caranya jika mau sholat pakai sandal. Idza ja'ahadukum ilal masjid, jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, falyandur, hendaknya dia memeriksa, ya, memeriksa telapak sandalnya. Fa in ra'a fi na'alaihi qadaran, jika dia melihat pada telapak kedua sandalnya ada najis, ya, qadaran au adan, yakni najis, falyamsahu bil ard, hendaknya dia gosokkan di tanah hingga ainun najasah, benda najisnya hilang, tidak ada lagi yang menempel di telapak sandalnya karena sudah dibersihkan dengan tanah. Tidak harus dicuci dengan air, cukup dengan itu. Wal yusalli fihima, dan hendaknya dia sholat dengan kedua sandalnya itu. Tayyib. Dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya bersuci dari najis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang seorang A'rabi, ya, Arab Badui, yang kencing di Masjid Nabawi. Nah, dia Arab Badui dari pedalaman, bukan dari kota Madinah, tidak mengerti adab terhadap masjid. Nah, masuk, ya, dan dia ingin kencing, kencing di masjid. Tayyib. Para sahabat hendak menghentikannya. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, da'uh, biarkan dia. Wa ahriqu ala baulihi dhanuban min ma'in au sajallan min ma'in. Au sijillan min ma'. Biarkan dia, jangan diganggu. Dan ada hikmah di balik itu. Karena Arab Badui ini telah kencing dan dia sudah tidak tahan. Jika diganggu, ya, namanya juga dia tidak mengerti adab, diganggu malah bisa memudaratkan dia karena kencingnya sudah harus keluar saat itu. Jika ditahan, bisa memudaratkan dia. Ya. Dan juga bisa berakibat dia marah, malah kesana kemari nantinya. Kencingnya disemprotkan kesana kemari. Nah, biarkan saja. Karena sudah tidak mungkin dihentikan. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan, guyurkan ahriku ala baulihi dhanuban min ma'in au sijillan min ma'. Guyurkan di atas kencingnya setimba air. Ya. Fa innama na'am. Fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesulitan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Asy-syahid dalil perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan ya masjid yang merupakan tempat salat ya dari najis dengan cara menyiramkan air setimba air di atas air kencing orang tersebut. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban membersihkan tubuh, pakaian dan tempat sholat dari najis. Ya. Dan hadith Abu Sa'id Al-Khudri secara khusus telah diterangkan tadi merupakan dalil yang menunjukkan bahwa bukan syarat tetapi tingkatannya hanya wajib. Baik. Artinya apabila seseorang sengaja melanggar kewajiban ini, dia tahu di tubuhnya ada najis, di pakaiannya ada najis, di tempat sholat ada najis, kemudian dia sholat dan menyentuh najis itu, ya, dengan salah satu anggota tubuhnya atau pakaiannya, dalam keadaan sadar, maka dia berdosa dan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia telah melanggar kewajiban bersuci dari najis secara sadar dan sengaja. Artinya dia secara sengaja beramal dengan suatu amalan, yakni amal sholat dalam hal ini, sengaja sholat dengan cara menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena telah datang perintah khusus bersuci dari najis dalam sholat. Ya. Apabila dia melakukan hal itu, melanggar secara sengaja, berarti sengaja dia melaksanakan sholat dengan cara menyelisihi sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sementara Rasulullah SAW telah bersabda pada hadits Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa beramal yang satu amalan yang tidak ada tuntunannya, tuntunan atasnya dari kami, fahuwa radd, maka itu tertolak. Hadits Aisyah riwayat Muslim. Nah, adapun riwayat Al-Bukhari Muslim muttafaq alaih, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa mengada-adakan. Nah, dalam urusan agama kami ini, suatu amalan yang tidak ada tuntunannya maka tertolak. Tayyib. Akan tetapi jika itu terjadi tanpa sengaja karena tidak tahu atau dia lupa, itu udzur yang dimaafkan dan sholatnya sah. Berdasarkan dalilnya apa tadi? Hadis siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri. Bagaimana sisi pendalilannya telah dijelaskan tadi. Nah, Nabi berudzur karena tidak tahu bahwa di telapak sandalnya ada najis. Nah, maka beliau SAW tidak membatalkan sholatnya. Terus lanjut. Hanya saja sandal yang dikenakannya, yang dipakainya, dilepas. Nah, ini madhab yang kita dengar. Ini yang terkuat dan termasyhur dari Al-Imam Malik. Riwayat yang paling kuat dan paling masyhur dari Al-Imam Malik pendapat lamanya al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat lama al-Imam Asy-Syafi'i. Dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad. Pendapat lama Syafi'i, ketika Syafi'i di mana? Ketika Imam Syafi'i ada dua, ada istilah qaulun qadim, qaulun jadid. Qaulun qadim, pendapat lama beliau ketika beliau berada di Iraq, berada di Baghdad. Nah, dan di situ, disitulah berguru al-Imam Ahmad kepada al-Imam Syafi'i. Nah, beliau punya qaul-qaul, pendapat-pendapat. Kemudian al-Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad, Irak, menuju Mesir, ke Mesir. Ya. Dan di sana beliau, karena beliau terus belajar dan murojaah, membahas, ada pendapat-pendapat beliau yang tadinya difatwakan di Irak, di Baghdad, ya, beliau ralat dengan pendapat yang baru, dengan fatwa yang baru di Mesir, qaulun jadid, pendapat yang baru. Nah, dalam masalah ini, ya, yang kita dengar bahwa bersuci dari najis bukan syarat tetapi wajib. Dan kalian sudah dengar bedanya antara syarat dengan wajib. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa ini wajib itu pendapat lamanya Asy-Syafi'i. Nah, jadi itu semua ijtihadat, ijtihad-ijtihad dari ulama. Nah, dalam satu perkara sesuai dengan jangkauan ilmu mereka, pemahaman mereka terhadap dalil-dalil yang mereka miliki. Ternyata Imam Syafi'i pada pendapat yang lama ketika masih di Irak, justru itu yang benar. Nah, dan ini sejalan dengan riwayat terkuat dan termasyhur dari gurunya, yaitu Al-Imam Malik. Nah, dan ini juga salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Nah, di antara ulama yang mendukung pendapat ini, yang merujukkan pendapat ini, Ibnul Munzir An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, dan dari kalangan fuqaha Hanabila Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As-Sa'di, Ibnu Utsaimin. Nah, dan ini yang kita pilih berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya jelas, dalilnya jelas. Barakallahu fiik. Adapun pendapat Asy-Syafi'i yang baru ketika sudah di Mesir, mengatakan bersuci dari najis merupakan syarat mutlak sahnya sholat. Artinya tidak dimaafkan. Meskipun tidak tahu atau lupa, tidak dimaafkan. Sholat tidak sah. Nah, sejalan dengan riwayat lain dari Malik, sejalan dengan madhab Abu Hanifah. Dan madhab-madhab yang lainnya yang datang dalam masalah ini, namun kita mencukupkan dengan isyarat saja, dan kita pegang yang terbaik, yang paling sesuai dengan dalil yang telah kita dengar tadi. Yang paling, riwayat yang paling kuat dan paling masyhur dari Imam Malik, pendapat lamanya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang dirajihkan oleh Ibnul Munzir, dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, dan dirajihkan dari kalangan fuqaha Hanabila, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As-Sa'di, dan muridnya As-Sa'di yaitu Ibnu Utsaimin. Wallahu a'lam. Berdasarkan ini, jika seseorang setelah sholat misalkan, kemudian setelah itu baru sadar, oh ternyata di tubuhnya ada najis, di pakaiannya ada najis, nah, atau di tempat sholat tadi ada najis yang dia sentuh, tapi dia tidak sadar, tidak tahu kalau itu najis. Setelah sholat baru sadar, apakah dia harus mengulangi sholat? Atau kita katakan sah sholatnya dan tidak perlu diulangi berdasarkan pelajaran kita tadi? Sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Jika dia menyadari di tengah sholat, apa yang dia lakukan? Apakah dia harus bubarkan sholatnya? Hah? Atau cukup menyingkirkan najis? Jika memungkinkan menyingkirkan najis tersebut, ya, menghilangkan najis itu dari dirinya atau dari pakaiannya, ya, atau menghindarinya dari tempat sholat tanpa harus membuarkan sholat, dia lakukan. Jika itu di tempat sholat misalkan, dia cukup bergeser, nah, bergeser agar bergeser ke kanan atau ke kiri atau mundur, ya, sesuai keadaannya untuk menghindar dari najis yang ada di tempat sholat. Jika itu di pakaiannya, asalkan tidak membuka auratnya, ya bisa dia tanggalkan. Nah, tinggal dia lepas misalkan, asalkan bukan menyingkap aurat. Tayyib. Jika itu di tubuhnya, ya mana? Sulit. Nah, kan harus dicuci. Nah, harus dicuci. Itu membutuhkan dia meninggalkan tempat sholat, menuju air, nah, untuk mencuci, dan itu sudah gerakan yang banyak yang membatalkan sholat. Ya, harusnya berarti harus keluar dari sholat untuk membersihkan, ya, najis, menghilangkan najis tersebut dari tubuhnya. Kemudian dia kembali sholat mulai dari awal. Bisa difahami? Baik. Sebagai penutup pembahasan kita sebelum pindah ke matan yang lain, tambih, peringatan, terkait dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Yakni sujud tilawah di luar sholat. Yang kita maksud adalah sujud tilawah di luar sholat. Nah, sujud tilawah dan sujud syukur bukan sholat. Karena sujud tilawah dan sujud syukur bukan sholat. Kenapa bukan sholat? Tidak termasuk dalam kategori sholat. Karena tidak masuk dalam definisi sholat. Apa definisi sholat? Definisi sholat adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah yang tersusun dari bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sementara sujud tilawah, sujud syukur tidak masuk dalam definisi itu. Sujud tilawah tidak diawali dengan takbiratul ihram, tidak ditutup dengan salam. Sujud syukur juga begitu. Tetapi jika seseorang membaca Al-Quran kemudian melewati ayat-ayat, ya, yang padanya disyariatkan sujud ketika membaca ayat itu, maka dia sujud. Nah, yakni mustahab. Sujud syukur juga sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, faja'ah. Nah, seseorang dapat nikmat, ya, maka saat dia dapat nikmat tersebut, dia sujud syukur. Tidak diawali dengan takbiratul ihram, tidak diakhiri dengan salam. Jadi bukan sholat. Dengan demikian, ya, tidak dipersyaratkan pelaksanaan sujud tilawah dan sujud syukur dalam keadaan suci dari hadas. Tidak dipersyaratkan pelaksanaan sujud tilawah dan sujud syukur dalam keadaan suci dari hadas. Tetapi sujud tilawah lebih utama dikerjakan dalam keadaan suci dari hadas. Sebagaimana halnya lebih utama membaca Quran dalam keadaan suci dari hadas. Artinya, mustahab seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas. Kemudian ketika dia melewati ayat tilawah, dia sujud tilawah. Nah, tetapi andaikan seseorang baca Quran dalam keadaan dia berhadas tanpa memegang mushaf, ini ada pembicaraan tersendiri. Ini dia membaca Quran dengan hafalan atau dia melihat, ya, ada mushaf terbuka depannya tapi dia tidak menyentuhnya. Nah, dalam keadaan berhadas, dalam keadaan berhadas, boleh. Namun dia melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Nah, karena Nabi SAW bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin. Aku benci, tidak suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Nah, jika seseorang baca Quran misalkan dalam keadaan berhadas kemudian melewati ayat tilawah kemudian dia sujud tilawah, sah. Nah, tapi afdalnya apa yang kita dengar tadi. Adapun sujud syukur, faktornya apa? Faktornya adalah datangnya nikmat atau tertolaknya suatu bahaya atau petaka dari diri seseorang. Saat itu dia dapat nikmat yang wajib disyukuri atau dia tertolak dari suatu mara bahaya atau petaka. Maka dia pun bersyukur kepada Allah dengan sujud syukur saat itu. Itu biasanya tiba-tiba. Dan boleh jadi hal itu terjadi saat seseorang sedang berhadas. Nah, sementara boleh jadi ketika itu tidak ada air di dekatnya untuk kemudian dia segera wudu kemudian sujud syukur sehingga tidak tertunda lama, tidak terpisah. Karena tidak boleh tertunda, terpisah jauh antara sujud syukurnya dengan datangnya faktor tadi. Nah, sama halnya antara sujud tilawah, ya, dengan membaca ayat tilawah tidak boleh terpisah jauh, ya, tertunda dengan waktu yang lama. Nah, antara faktor dengan amalan tersebut. Jika dia membutuhkan bagi dia pergi ke air untuk kemudian wudu, ya, dan mengakibatkan itu tertunda lama, ya, tidak sah sujud syukurnya. Nah, seperti halnya tadi, jika dia baca Quran lewat ayat tilawah, tetapi dia membaca Quran dalam keadaan berhadas. Jika dia butuh pergi ke air, ya, untuk bersuci kemudian balik untuk sujud tilawah dan ternyata sudah tertunda lama, maka tidak sah. Nah, dan demikian meskipun dalam keadaan berhadas, ya, saat itu juga sujud tilawah, saat itu juga sujud syukur dan sah. Nah, meskipun afdalnya dalam keadaan suci jika itu memungkinkan. Nah, barakallahu fikum. Selesai syarah untuk matan ini, kita beralih ke matan berikutnya. Jadi ini sebagai pendahuluan dari kitab Thaharah. Berikutnya kita masuk ke bab air ya. Nah, berikutnya adalah bab air. Naam. Kata al-Imam As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah, wa taharatu naw'an. Bersuci ada dua macam. Ahaduhuma at-taharatu bil ma. Salah satunya adalah bersuci dengan air. Wa hiyal aslu. Wa hiyal aslu, dan ini yang merupakan asal. Ini yang pokok. Fa kullu ma'in nazala minas sama', maka seluruh air yang turun dari awan, ya dari arah langit, tepatnya awan. Ini air hujan. Motor. Begitu pula barot. Nah, terkadang turun hujannya bukan hujan air, tapi hujannya adalah batu es. Butiran es. Nah, iya kan? Nah, butiran es, hujan butiran es jatuh kemudian mencair. Itu yang disebut barot. Nah, au naba'a min al-ard, atau air yang keluar dari bumi. Ya, memancar dari bumi. Fahuwa tahur. Fahuwa tahur. Maka air itu tahur bi fathit ta. Bukan tuhur, bukan. Tahur. Apa makna tahur? Tahur artinya tahirun mutahhir. Tahir artinya zatnya suci. Mutahhir artinya mensucikan. Dipakai untuk bersuci. Itu makna tahur. Tahirun mutahhir, suci zatnya dan mensucikan. Yani dipakai untuk bersuci. Yutahhiru minal ahdathi wal akhbath. Mensucikan dari hadas-hadas dan dari najis-najis. Al-akhbath maksudnya adalah al-anjas, najis-najis. Nah, pembahasan tentang hadas, ya, telah kita lewati. Tentang najis juga telah kita lewati. Nah, namun kita belum sampai pada pembahasan macam-macam hadas, yakni apa saja yang termasuk hadas yang membatalkan wudu, ya, dan seterusnya. Macam-macam najis juga kita belum sampai. Namun muqaddimah sebelumnya telah kita lewati. Tayyib. Jadi air mensucikan, menyucikan dari hadas-hadas. Artinya jika seseorang berhadas, maka untuk mengangkat hadas itu dari dirinya, dia bersuci dengan air. Untuk mengangkat hadas kecil, bersuci dengan wudu. Mengangkat hadas besar, bersuci dengan mandi. Al-akhbath yani najis-najis dengan cara dicuci dengan air. Nah, walau taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu bi syai'in tahir, kata Sa'di rahimahullah, walau, yani walaupun meskipun taghayyara, mengalami perubahan launuhu, warna air itu, au ta'muhu atau rasanya, au rihuhu atau baunya, bisyai'in tahir, disebabkan benda suci yang bercampur dengannya. Ada benda suci jatuh ke air itu, berefek mengubah warnanya, mengubah rasanya, mengubah baunya. Maka tetap tahur, tetap tahir mutahhir, tetap suci lagi menyucikan, tetap bisa dipakai untuk bersuci, untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu tahur. Tadi sudah jelaskan makna tahur, tahiru mutahhir, suci lagi mensucikan, yakni mensucikan dari hadas dan najis. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Tidak sesuatu yang bisa menajisinya. Nah, rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh para penulis kitab sunan. Wa huwa sahih, kata Sa'di rahimahullah, dan hadith ini sahih. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najis yajibu jitinabuh. Fa in taghayyara ahadu awsafihi, kemudian apabila berubah ahadu awsafihi, salah satu sifat-sifatnya, binajasatin, karena najis, benda najis yang bercampur dengannya. Apa sifat-sifatnya tadi yang dimaksud? Fa in taghayyara ahadu awsafihi, apabila berubah salah satu dari sifat-sifat air itu, binajasatin, dengan sebab benda najis. Hah, siapa yang tahu sifat-sifat itu? Warnanya, rasanya, baunya, Hasan. Nah, tadi kan sudah lewat. Jika sifat-sifatnya berubah, yakni sifat tersebut warnanya, rasanya, baunya berubah karena benda suci, tidak masalah. Beda jika yang berefek mengubah sifat-sifat itu najis yang jatuh di dalamnya, bercampur dengannya, kemudian ubah warnanya atau rasanya atau baunya, fahuwa najis, maka air itu bernajis. Asalnya suci, namun sekarang bernajis gara-gara benda najis yang bercampur dengannya dan berefek mengubah salah satu dari tiga sifat itu. Maka najis, bernajis. Najis maksudnya air itu bernajis sekarang. Bukan lagi tohirun mutohir. Tidak lagi tohir, ya. Tidak lagi mutohir, tidak lagi tohur. Tayyib, yajibu jitinabuh, wajib dihindari, tidak bisa dipakai bersuci. Tayyib, sudah jam 5 sekarang. Tersisa matan, namun kayaknya waktu yang tersisa tidak cukup. Nah, insyaallah kita lanjutkan barangkali ba'dal maghrib, ya. Nah, kita lanjut menyelesaikan matan yang tersisa, setelah itu kita masuk ke syarah. Tadi baru penjelasan global. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.